ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masukin bab yang ke-58 dari kitab Zakat. Dan pada bab yang ke-58 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala selain dia menyebutkan materi yang berkaitan dengan Az-Zakah, itu merupakan materi inti dalam bab ini, juga beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan jual beli. Beliau berkata dalam judul bab yang ke-8, bab man ba'a thimarah atau nakhlah atau ardhah atau zar'ah wa qad wajaba bihi al-'ushr atau shadaqah fa adda az-zakata min ghairi atau ba'a thimarah wa lam tajid bihi shadaqah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبلغ صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاة على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. Kata beliau di bab yang ke-58 bab tentang orang yang menjual thimar buah-buahan yang ada di pohonnya atau menjual pohonnya sekaligus. Misalnya pohon kurma, seorang ingin menjual buah kurma yang ada di pohon atau sekaligus menjual pohonnya, atau ardhah atau menjual tanah, sawah atau ladang yang mana terdapat padanya tanaman yang mana pada tersebut ada zakatnya, au zar'a atau dia menjual hasil tanamannya diborongkan, waqad wajaba al-ushru dan keadaan katanya pada pohon yang dia jual atau pada tanaman yang dia jual atau kebun ladang yang dia jual itu ada kewajiban zakat yang dia keluarkan karena pohon tersebut atau tanaman tersebut sudah berbuah. Wajib zakat ima usyur atau nisful usyur seperti yang sudah kita lihat di materi yang lalu, tergantung pengairannya. Apakah boleh dia menjual buah atau tanaman tersebut atau kebunnya atau ladangnya? Maka jawabannya diperbolehkan, fa'ada zakat min ghairi. Bolehkan dan nanti mengeluarkan zakatnya dari harta yang dia miliki. Nah, kalau kurma dari kurma yang ada pada dirinya sebagai pengganti di kurma yang dia jual di pohonnya tersebut. Tapi tentunya sebelumnya harus dikharas, harus dihitung buah kurma yang ada di pohon atau pohon kurma yang sudah berbuah yang mau dijual sebut berapa yang akan dihasilkan oleh pohon kurma tersebut atau berapa hasil yang diperkirakan dari buah kurma tersebut, itu juga tanaman, kemudian dihitung hasilnya dan dihitung zakat dari hasil tersebut, kemudian dia keluar dari hartanya dan dia jual kurma atau tanaman, hasil tanaman ya masih di pohonnya tersebut. Au ba'a thimarahu wa lam tajid fihi shadaqah, atau seorang menjual thimarnya, buahnya saja dalam keadaan tidak wajib adanya zakat. Apa boleh hukumnya? Maka nanti jawabannya sama. Tentunya diperbolehkan. Diperbolehkan. Kecuali kalau tidak memenuhi syarat jual beli. Misalnya menjual buah yang ada di pohon qabla bulu salahnya, sebelum pohon tersebut, buah tersebut tua atau layak untuk dipanen. Karena kalau qabla bulu salahnya, kalau masih belum layak dipanen, kalau kita bahasa Sundanya masih pentil, masih kecil, itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Kecuali dengan syarat. Syaratnya apa? Boleh buah yang belum tua, yang belum layak dipanen itu dijual dengan syarat al-qata', langsung diambil di saat itu juga. Orang kalau di sini misalnya ada buah melinjo, melinjonya si pentil masih kecil, boleh dijual, tapi saat langsung diambil di saat itu juga. Tidak boleh dibeli, kemudian sang pembeli dibiarkan sampai tua baru dipanen. Itu tidak diperbolehkan. Dan boleh juga menjual buah-buahan yang belum tua, yang belum baik dipanen, dengan syarat keadaan. Maknanya, yaitu dia menjualnya pohonnya, bukan buahnya. Tapi pohon yang dia jual sebut sedang berbuah, dan buahnya masih muda sekali. Maka boleh. Walaupun aslinya menjual buah yang belum tua, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau tabaan, itu bukan menjual buahnya, tapi dia menjual pohonnya. Hanya saja pohonnya ada buah yang masih muda, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini nanti akan beliau sebutkan dengan sanadnya, la tabi'ul athamara hatta yadhu salahuha. Tidak boleh kalian menjual buah-buahan hatta yadhu salahuha, sampai nampak salahnya, sampai hilang ahahnya. Itu sampai ada yang tua atau yang matang di antara pohon atau kebun tersebut. Hanya kalau di sana misalnya pohon atau tanamannya berupa anggur, maka kalau dia ingin menjual buah anggur yang ada di kebunnya, harus di antara buah tersebut ada yang sudah tua, walaupun satu atau dua tangkai yang sudah tua dan bisa dimakan, maka diperbolehkan yang lainnya dijual. Itu namanya menjual ba'da bulu salahiha. Ada pun qabla bulu salahiha tidak diperbolehkan. Menjual buah-buahan yang masih muda sekali, itu tidak diperbolehkan. Dan hikmahnya bisa kita ketahui. Kalau seorang menjual buah-buahan yang masih muda, masih pentil, itu tidak aman dari aha. Itu dari penyakitnya hama. Mungkin datang angin, yang tadi terlihat banyak sekali, ternyata semuanya gugur. Atau terkena hujan, atau hal-hal yang lainnya. Yang dengannya terkadang seorang pembeli yang tadinya mengharapkan mendapat hasil yang banyak, ternyata dia tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan uang sudah diberikan kepada penjual. Jadi termasuk aklu malin ramalinas bil batil, memakan harta orang dengan cara tidak benar. Orang mengeluarkan harta dan kita makan, padahal dia tidak mendapatkan apa-apa juga dari uang yang dia keluarkan. Itu di antara hikmah yang bisa kita pahami. Kata beliau, falam yahduril bay'a ba'da shalah ala ahad. Kata beliau, Nabi SAW tidak melarang siapapun untuk menjual buah-buahan ba'da shalah, setelah nampak buah tersebut baik, sudah tua, sudah aman dari ahad, dari angin atau hujan, karena sudah tua. Tidak, Nabi larang menjual buah tersebut. Sampai sekalipun buahnya misalnya terdapat padanya kewajiban zakat. Kalau sudah bisa dikharus, dihitung, ini hasilnya sekian, dan zakatnya sekian, maka boleh dia jual. Cuma dia keluarkan zakatnya dari harta yang dia miliki, dari buah yang dia miliki. Tetapi ulam khusus man wajib alih zakat mimman lam tajib. Nabi tidak mengkhususkan kalau yang tidak ada zakatnya boleh dijual, kalau yang ada zakatnya boleh dijual dari buah yang qad bada salahuha. Menunjukkan bersifat umum. Ada zakatnya, tidak zakatnya, kalau sudah nampak buat sebut baik, boleh dijual. Hanya saja kalau ada zakatnya, dia hitung berapa zakat yang dikeluarkan dari buah yang dia jual tersebut. Kemudian dia keluarkan zakat. Ima dari buah yang dia jual, dia kecuali ambil, atau dari buah yang ada padanya, sebagai pengganti zakat dari kebun yang dia jual hasilnya tersebut. Adapun hadis yang disebutkan qala rahmatah haddatsal Hajjaj, wa Hajjaj Ibn Minhal. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah Rizqi, Syu'bah Ibn Man. Rizqi, Syu'bah Ibn Man. Siapa yang bantu ini? Ana Abdurrahman. Ubaidullah, Syu'bah bin Umar. Ubaid bin Hajjaj, Abu Bustam. Amin minna bin hadis, Hasan. Allah akhbarani Abdullah bin Dinar, qala sami'tu bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i tamarah hatta yabluwa salahuha. Wa kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhaba ahatu. Dari Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan yang ada di pohon hatta yabluwa salahuha, sampai nampak baiknya buah tersebut, sampai nampak baik tersebut. Dan jika ditanya bagaimana baiknya buah tersebut, hatta tadhhaba ahatu, sampai hilang hamanya. Sampai hilang hamanya, sampai hilang penyebab yang menyebabkan rusak buah tersebut. Lagi buah kalau masih baru keluar, masih sangat muda, kalau bahasa kita masih pentil, mungkin terkena angin, gugur, terkena hujan, rusak. Berbeda kalau sudah tua, sudah tua, tahan dengan angin atau hujan atau hama yang lainnya. Maka kalau qabla bulughi shalahnya tidak boleh dijual. Boleh dijual tadi seperti dikatakan dengan syarat langsung dipotong, langsung dipotong. Kemudian istilahnya sama, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala hadatsana Laith, Al-Laith bin Sa'd, Al-Misri, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi, min athbatin nas bil muwatta. Qala hadatsana Khalid bin Yazid, an Atha ibn Abi Rabah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum, nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabluwa salahuha. Qala hadatsana Qutaybah an Malik an Humayd an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'an bai'i thimar hatta tuzhi, qala hatta tahmar. Sama dengan hadis sebelumnya, hanya saja di hadis Anas bin Malik disebutkan Nabi melarang menjual buah-buahan dari pohon hatta tuzhi, sampai nampak budu solahnya. Semana dengan hatta tabluwa solahuha, sampai nampak baik buah tersebut. Dan dia jelaskan kata hatta tahmam, sampai merah. Kalau kurma yang tua jadi dengan warna merah, maka sampai merah. Atau tasfar, atau juga misalnya sampai menguning, yang menunjukkan kurma tersebut sudah tua, sudah tua. Ini hadis Abdullah bin Umar, dan juga hadis Jabir, dan terakhir hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis tersebut atau hadis tersebut berkaitan dengan jual beli, bahwasanya menjual buah yang sudah tua aman dari afat sekalipun masih di pohon diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, di sini pohon melinjo, orang yang beli lihat, yang melinjo sudah merah sudah kuning, dilihat ini sepertinya hasilnya satu kintal, dia berani beli sekian, itu boleh, sekalipun itu hanya perkiraan, boleh menjual buah yang masih di pohon. Tapi dengan syarat ada bunuh salihnya. Adapun kalau masih pentil, masih muda sekali, tidak boleh dijual. Boleh dijual dengan syarat langsung dipanen, langsung diambil boleh. Atau boleh dijual tabaan. Maknanya dia menjual pohonnya, kemudian tatkala dijual pohon tersebut, buahnya masih pada muda, maka boleh tabar, karena dia niatnya bukan menjual buah sebut, tapi menjual pohonnya. Ini materi kita di siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah, come on. buahnya kiri.